Eta Akidah. Akidah. Syadduha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun takhattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Di antara rambu-rambu penting Ahlus Sunnah, rambu-rambu yang penting yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah dhallah lainnya adalah Ahlus Sunnah tidak akan keluar dari apa yang telah menjadi ijma' para sahabat, telah menjadi ijma', yakni kesepakatan para ulama-ulama kaum muslimin, khususnya salafus saleh. Kesepakatan para ulama salafus saleh pada masa mereka. Maka jika para salafus saleh, para sahabat atau imam-imam para tabi'in telah bersepakat dalam satu masalah, masalah agama, maka Ahlus Sunnah menerima ijma' atau kesepakatan tersebut dan tidak akan keluar sedikit pun dari ijma' atau kesepakatan para salafus saleh. Karena mereka meyakini, Ahlus Sunnah meyakini bahwa ijma' para sahabat ini maksum, terjaga dari kekeliruan. Meskipun secara perorangan, para sahabat itu tidaklah maksum. Secara perorangan, para sahabat tidak ada yang maksum. Tidak ada satupun yang maksum. Tetapi kalau mereka semua bersepakat dalam satu hal, maka kesepakatan mereka itu maksum. Maksum artinya pasti benar, terjaga dari kesalahan. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yajma'ullahu ummati 'ala dhalalah." Allah tidak akan menghimpun umat di atas kesesatan. Jadi kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya para ulama-nya, yang dimaksud umat adalah para ulama-nya, bersepakat dalam satu hal, maka kesepakatan itu pasti benar dan tidak mungkin keliru. Dan ini juga satu hal yang membedakan Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya. Bahwa Ahlus Sunnah tidak berpendapat, tidak melihat ada manusia yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berfirman tentang beliau, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan dia tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tapi apa yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Dan hal ini ditegaskan, dinyatakan oleh para imam-imam Ahlus Sunnah. Bahwa satu-satunya manusia yang maksum atau yang dilindungi Allah dari kekeliruan dalam menyampaikan risalah hanyalah para nabi dan rasul saja. Sedangkan selain para anbiya, selain nabi dan rasul, kadang benar, kadang keliru. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun kedudukannya, ketakwaannya dan sebagainya, tetap tidak ada seorang imam, seorang syekh, seorang tokoh yang maksum, yang terlepas dari kesalahan. Sebagai contoh, Imam Malik rahimahullah berkata, "Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahibu hadzal maqam." Setiap orang itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali yang bersemayam di kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik ketika itu di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabi. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah mengatakan dalam satu kata-katanya, dia berkata yang maksudnya tidak halal, ya, tidak boleh bagi seorang yang telah jelas baginya suatu sunnah lalu berpaling dari sunnah tersebut karena mengikuti perkataan manusia. Imam Syafi'i berkata, "Ajma'an nasu al-ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas." Manusia telah ijma', telah bersepakat. Yang dimaksud manusia adalah para sahabat dan salafus saleh, ya. Mereka telah ijma', bersepakat bulat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk meninggalkan sunnah tadi, petunjuk nabi tadi, karena mengikuti perkataan seseorang. Siapapun orang itu. Ini. Tetapi kalau kita lihat firqah-firqah yang lain, golongan-golongan yang lain seperti Rafidhah misalnya, Rafidhah, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka, sebagian menganggap imamnya 6 seperti Ismailiyah, imamnya 6. Sedangkan Ja'fariyah atau Imamiyah, Rafidhah Imamiyah itu meyakini bahwa imam mereka 12, ya. Ada 12 imam yang dimulai dari Imam Ali, Hasan, Hussein dan seterusnya sampai imam yang terakhir yaitu Imam Mahdi. Mereka berkeyakinan bahwa para imam tersebut maksum. Imam-imam yang suci. Maksum artinya suci dari kesalahan, terbebas dari kekeliruan. Sehingga setiap tutur kata, perkataan para imam-imam itu mereka jadikan hujjah, mereka jadikan dalil. Mereka pegang teguh yang sejajar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat Al-Qur'an. Bahkan lebih dari itu, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari nabi yang diutus ataupun dari malaikat sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 52, dia mengatakan bahwa satu hal yang termasuk prinsip yang tegas satu hal yang merupakan kepastian mazhab kami. Salah satu dari kepastian mazhab kami, mazhab Rafidhah, adalah bahwa imam-imam kami memiliki manzilah atau kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang malaikat yang dekat atau seorang nabi yang diutus sekalipun. Ini perkataan imam mereka, seorang ayatullah yang mereka sangat kultuskan, bahwa imam-imam Rafidhah kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat muqarrabin dan dari para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan lebih parah lagi, mereka tidak memiliki suatu metode, suatu sistem untuk menyaring atau menyeleksi perkataan imam-imam mereka. Jadi mereka sangat lemah dalam hal menyaring riwayat-riwayat. Tidak ada studi kritis riwayat atau metode penyaringan riwayat sebagaimana yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah sangat teliti dalam menyeleksi atau menyaring hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga kita dapati kitab-kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang seluruh hadis-hadisnya tidak diragukan kesahihannya, telah diterima oleh para umat ini, telah diterima sepenuhnya bahwa semua hadis dalam kitab Sahih Bukhari tidak diragukan kesahihannya. Tapi sebaliknya, di kalangan Rafidhah, mereka tidak punya ilmu mustalah hadis, sehingga setiap riwayat yang sampai kepada mereka dari mulut ke mulut langsung dipercaya, diyakini benarannya. Sehingga akibatnya, kitab terbesar mereka, kitab induk mereka, atau Sahih Bukhari-nya mereka itu, yaitu Usulul Kafi atau Al-Kafi, ini penuh dengan ribuan, bukan ratusan, ribuan riwayat-riwayat yang dhaif dan maudhu'. Yang riwayat-riwayat itu sebagian dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian lagi dinisbatkan kepada imam-imam mereka. Maka kita dapati banyak hal-hal yang aneh dan bertentangan dengan akidah yang bersih, dengan tauhid. Perkataan imam-imam Rafidhah yang diriwayatkan seperti misalnya Abu Ja'far, disebutkan dalam kitab Usulul Kahfi, Abu Ja'far As-Sadiq. Abu Ja'far adalah seorang imam al-sunnah, tapi diklaim oleh Syiah sebagai imam-imam mereka. Dikatakan bahwa kami, para imam ini adalah gudangnya ilmu Allah di muka bumi. Kami menyimpan semua rahasia Allah Ta'ala. Dan kami mengetahui apa-apa yang gaib. Tidak mungkin perkataan ini keluar dari seorang muslim, apalagi seorang ulama, seorang imam. Nah itulah ya, salah satu prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang sesat. Bahwa Ahlus Sunnah tidak memaksumkan seseorang. Tidak meyakini ada manusia yang maksum, yang semua perkataannya benar, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan selain beliau, para imam, para ulama, para guru-guru dan sebagainya, Ahlus Sunnah menghormatinya, menghormati mereka, mencintai, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, tapi tidak menerima semua yang dikatakan. Selalu mengukur dan mengembalikan perkataan para imam dengan dalil. Jika sesuai dengan dalil, diterima. Jika tidak sesuai dengan dalil, tidak diterima. Tapi sebaliknya, Rafidhah, kaum Rafidhah yang di Iran sekarang ini, mereka menerima bulat-bulat semua perkataan imam-imamnya dan menyejajarkan perkataan imam itu sebagaimana hadis dan ayat. Dan lebih parah lagi, riwayat-riwayat yang dikutip dari imam-imam itu banyak yang palsu, yang batil. Artinya tidak pernah imam-imam mereka itu berkata seperti itu. Tapi penuh dengan riwayat-riwayat seperti itu dalam kitab mereka Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini. Demikian juga dengan sebagian sufia, dengan kalangan sufia. Mereka meyakini bahwa ada sebagian manusia yang mereka katakan waliullah atau para wali, itu maksum. Sehingga semua perkataan orang yang mereka anggap wali, itu pasti diterima benar. Diterima, dipastikan kebenarannya. Sehingga mereka berprinsip, terserah apa yang dikatakan wali. Apapun yang dikatakan seorang wali, meskipun mungkar atau batil, tetap mereka terima. Dan mereka katakan, ini benar, cuma kita yang belum paham. Akal kita yang belum memahami maksud perkataan Hadratul Syekh dan sebagainya. Nah ini juga salah satu prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lain. Bahwa Ahlus Sunnah akan menimbang perkataan siapapun. Menimbang perkataan, perbuatan siapapun dengan tiga rujukan yang selamat. Tiga rujukan yang pokok yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma Salafus Saleh. Ini prinsip, ini timbangan yang selamat. Nah setiap perkataan, setiap perbuatan yang terkait dengan din, terkait dengan agama akan ditimbang. Artinya diukur dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Kalau sesuai diterima dan itu benar, kalau tidak sesuai ditolak dan itu jelas keliru. Ini. Jadi Ahlus Sunnah menganggap bahwa ijma para sahabat itu maksum. Kesepakatan bulat para sahabat itu maksum, tidak mungkin keliru. Sedangkan para sahabat secara perorangan itu tidak ada yang maksum atau terjaga dari kesalahan. فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا